Assalamualaikum. Ada kamu sih. Ada Mbak Yeni Inka. Mas Kevin. Kupendokkan dolane ati dekane nyulayani. Janjimu sehidup semati among ono ing lati. Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Kudenok kandolane ati tekane nyulayani. Sembatan.